Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa arnafa wa antifa wa lifadata wa istifadah wa alhasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khayri ibtidha'a wajhillahi wa madhatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Das berapa sekarang? 7 ya. 6-7. Das ke-7. An-najasatu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. An-najasatu, pembahasan najasah. Kemarin kita sepakat pembahasan maqasid daripada thahur ada berapa? Ada 4. Pertama, al-wudu, maqasid daripada thahara. Al-wudu, kemudian al-ghuslu, kemudian izalatun najasah, kemudian tayamum. Nah, ada 4 ya. Nah, jadi wudu telah kita bahas, mandi telah kita bahas. Nah, sekarang izalatun najasah. Yang keempat nanti adalah tayamum. Kenapa musannif itu atau pengarang tidak mendahulukan pembahasan tayamum? Padahal tayamum ini adalah badal daripada wudu dan mandi. Seharusnya kan wudu, mandi, badalnya baru izalatun najasah. Tapi kenapa beliau dahulukan pembahasan tentang an-najasa ini dibandingkan yang lain? Karena an-najasa ini dengan mandi dan wudu itu ada keserupaannya. Dia sama-sama toharoh ma'iyah. Sama-sama toharoh ma'iyah. Maka toharohnya didahulukan, baru nanti toharoh turabiyah. Paham ya? Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena menghilangkan najis ini adalah syarat untuk kesan tayamum nanti. Kalau syarat tentu dahulukan daripada masyrut, ya kan? Nanti syarat dari tayamum tidak boleh ada najis. Tapi kalau wudu disarankan tak menghilangkan najis. Batan tak wudu kita. Kalau seandainya saya punya najis ini, saya punya najis lalu saya berwudu, batan tak wudu saya dengan ada najis di badan saya? Tak batal. Maka syarat untuk kesahan wudu itu tak mesti ada menghilangkan najis. Tapi syarat untuk kesahan tayamum mesti menghilangkan najis. Maka karena dia syarat untuk tayamum, maka didahulukan daripada tayamum. Paham tak? Kenapa didahulukan pembahasan najasa daripada pembahasan tayamum? Padahal dia sama-sama apa namanya? Tayamum itu adalah badal daripada wudu dan mandi. Paham ya? Beliau mengatakan pembahasan najasa di sini itu tujuannya sebetulnya adalah karena kan kita membahas tentang maqasid daripada thaharah, tentu ada tata cara kaifiyat izalatnya. Maka nanti di sini adalah yang dibahas adalah bagaimana tata cara kita menghilangkan najis seperti tadi. Ya kan, sifari di sini. Gimana cara menghilangkannya di sini? Nah, itu yang kita akan kita bahas, ya kan? Dan juga kita bahas nanti adalah najis ain, ya kan? A'yan an-najisah. A'yan an-najisah ini maksudnya adalah secara ijmali nanti. Ya, seperti anjing, babi dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan an-najasatu lughatan al-mustakdzaru. Najis secara lughatan adalah al-mustakdzar, yang dianggap kotor. Paham yang dianggap kotor? Yang dianggap diri kita kotor. Ya kan? Artinya diri atau attiba' as-salimah. Ma yastakdziru attiba' as-salimah. Attiba' as-salimah itu tahu enggak? Orang pada umumnya itu kan kalau tampak kotoran itu kan menganggap jijik itu. Jadi orang-orang yang emang jiwanya itu sehat sehingga menganggap ini jijik. Ada orang yang gila menganggap itu tidak jijik. Maka itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan anggap tanu najis itu adalah najis takdir atiba asalimah. Seperti kita semua ini, kalau tanpa sifatnya ini kan najis, jijik kita. Itu disebut sebagai najis secara lughatan, ya kan, mustakdzar. Baik najis secara kotor secara tabii maupun kotor tidak kotor, kotor secara tabii maupun kotor secara syar'i. Ada hal itu seperti yang kita katakan kemarin tuh. Secara syar'i dia itu kotor, ya. Tetapi secara syar'i tabii tidak kotor. Atau kebalikannya, secara tabii dia itu ada kotor, secara syar'i tidak kotor. Contoh air ludah. Air ludah secara syar'i itu tidak kotor. Basah semua pakaian saya, orang air ludah tidak masalah saya bawa salat, ya kan? Tapi menurut tabii itu jorok ya, jijik kita melihat. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, menurut syar'i itu kotor, sedangkan menurut tabii itu tidak kotor. Khamar diminum orang. Bukti dia tidak ada kotor diminum orang. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, sehingga najis secara lughatan ini umum sekali. Mustakdzar, gitu kan? Yang dianggap kotor, jijik. Ma yastakdziruhu tiba'un attiba' as-salimah. Yang dianggap oleh attiba' as-salimah. Kemudian secara syar'an beliau mengatakan wa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhis. Coba perhatikan, ini penting definisi ini. Karena definisi ini nanti akan berefek kepada pemahaman kita kepada bab-bab seterusnya. Maka setiap bab dalam fikih itu selalu ada hubungannya munasabah dengan bab setelahnya. Kenapa bab ini didahulukan dari bab setelahnya? Karena untuk memahami bab setelahnya mesti paham bab ini. Nah, seperti itu. Makanya tertib dalam pembahasan fikih itu tidak seperti tertib kita menulis seperti biasanya. Tertibnya sangat karomah sekali. Maka mesti diperhatikan hal ini. Dia mengatakan secara syar'an adalah mustaqdzarun, kotor. Nah, tapi bukan hanya sekedar kotor. Kalau lughatan tadi hanya sekedar kotor. Kotornya ini syaratnya, yang syaratnya sehingga kita anggap itu najis adalah yamna'u sihhata as-salati, yang melarang atau yang mencegah kesahan salat umpamanya. Dan selain daripada salat seperti tawaf, ya kan? Menjadi khatib, menjadi imam dan menjadi yang lain-lainnya. Maka kalau seandainya ada najis itu mencegah sahan salat kita, maka itu adalah najis secara syar'an. Ya, najis secara syar'an. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan haitsu la murakhis. Mustaqdzarun, pertama kita katakan mustaqdzarun. Jadi mustaqdzarun tersebut seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa menghukumi sesuatu itu najis itu adalah secara syar'i. Dan yang dimaksud di sini, syar'an di sini adalah menghukumi najis secara syar'i. Maksudnya adalah kita ta'budi, tidak bisa diakal-akali. Ya kan? Tidak bisa diakal-akali. Seperti yang tadi, ya seperti hal tadi. Menurut kita, itu adalah kotor. Sehingga kalau kotor, tidak sah sholat. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya kan? Menurut kita itu bau. Ya kan? Dan rasa-rasanya jijik orang semua yang ada di masjid. Sehingga tidak sah sholat kita. Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Yang menjadi patokan itu adalah menurut syariat ini najis, maka najis menurut kita. Menurut syariat ini tidak najis, maka tidak najis, maka tidak masalah. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Maka mustaqdzarun syar'an di sini adalah mustaqdzarun yang ta'abudi kita mengikutinya. Bahkan seandainya seperti ini, nanti pembahasan izalatun najasah juga ta'abudi. Ini si Fahri tadi di sini, ya kan? Cara menghilangkannya menurut syariat adalah dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, salah satu diselengi dengan air tanah seperti itu, kan? Air yang dicampur dengan tanah itu harus menghilangkan ainnya dan hukumnya nanti, ya kan? Bagaimana kalau seandainya kita gunakan sabun bersih sebersih-bersihnya, harum semua harum-harumnya, hilang sehilang-hilangnya, tetap menurut syariat ini dihukumi sebagai najis. Nah, paham, ya kan? Karena menurut syariat mesti menghilangkan menggunakan menggunakan air. Ah, seperti itu. Jangan diakal-akali, karena banyak orang banyak mengakal-akali ini. Contoh pembahasan babi nanti. Orang apalagi para-para khatib umpamanya, para-para penceramah itu suka mengakal-akali umpamanya atau mencari-cari hikmah. Hikmah dilarang babi ini Bapak Ibu itu karena dia memberi mudarat. Ada cacing apa? Cacing pita dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya itu tidak memberi mudarat? Maka hukum babi itu haram itu adalah ta'abuni, bukan secara akli. Ya kan? Syariat mengatakan ini tuh haram, maka haram kita katakan. Ya kan? Maka salah itu berdalil seperti itu, ya kan? Nah, itu dalil biasa dalil khitabah. Dalil khitabah kan gunanya untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi najis secara syar'an ini adalah mustaqdzarun, kekotoran yang mencegah kesahan salat. Haitsu la murakhis, tapi tidak umum. Kadang ada najis itu di badan kita tapi sah salat kita ketika ada rukhsah. Ini maksud haitsu la murakhis, paham enggak? Jadi maksud daripada najis yang mencegah kesahan salat ini ketika tidak ada rukhsah. Maka kalau ada rukhsah, haitsu la murakhis ini penting kait ini. Kalau ada rukhsah maka tidak masalah walaupun ada najis. Ada umpamanya takhfif atau orang yang kehilangan tahurain, seperti ini umpamanya takhfif. Nanti kemarin itu kita membahas tentang permasalahan istijmar atau pembahasan tentang beristinja dengan menggunakan hajarus syar'i. Hajarus syar'i seperti tisu kemarin atau batu seperti itu. Kalau kita beristinja dengan hal itu sah enggak salat kita? Sah salat kita kan? Istinja lalu kita berwudu, sah salat kita. Padahal masih ada najis di sana. Buktinya apa? Kalau seandainya dia berendam di air, air itu menjadi najis, mutanajis. Ya kan? Sehingga kita katakan bahwa orang yang beristinja menggunakan hajar tadi, itu hanya takhfif. Dan ada najis di sana, tapi sah solatnya. Kenapa? Karena ada rukhsah dari syar'i. Syar'i mengatakan boleh menggunakan hajar syar'i. Apakah kita katakan itu tidak najis? Kita tetap kita katakan bahwa itu najis, tapi ma'fu anhu. Najisnya najis yang diberikan keringanan. Maka orang yang beristinja dengan menggunakan hajar, ya kan, sah solatnya padahal ada najis, tapi karena ada rukhsah. Ma'fu anhu. Itu maksud haitsul murakhis di sini. Kalau tidak ada murakhis, maka tidak sah. Tapi kalau ada rukhsah dari syara, maka sah. Contoh lain. Kita tidak menemukan tanah, tidak menemukan air. Faqidu tuharan. Dalam fikih disebut faqid atuharain atau hurain. Orang yang kehilang dua benda suci untuk mensucikannya. Tidak ada air, tidak ada tanah. Lalu bagaimana dia caranya sholat pada waktu telah masuk? Sholat ketika itu dalam keadaan walaupun ada najis. Dalam keadaan walaupun ada hadas dan seterusnya. Sholat ketika itu. Paham tak? Maka sholat dia ketika itu ma'fu anhu. Diberikan keringanan, tapi nanti kalau ada jumpa air, wajib diulangi sholatnya. Nah gitu. Walaupun ada najis di badannya tadi, tapi sholat telah masuk waktu, tapi tidak memiliki air, tidak memiliki tanah, wajib sholat, tapi karena ada rukhsah. Bukan karena tidak ada najis. Ada najisnya, tapi haitsu la murakhis. Ada rukhsah di sana. Paham ya? Kait haitsu la murakhis ini. Sehingga kita ulangi, najis secara syar'an adalah kekotoran yang mencegah. Kalau ada kotoran di tangan, di badan, di pakaian kita, tidak sah di bawah sholat. Mencegah keabsahan sholat, mencegah keabsahan tawaf, dan yang lainnya. Ya. Haitsu la murakhis. Kapan itu tempatnya? Ketika ada tidak ada rukhsah. Kalau ada rukhsah, maka sah sholat. Sah tawaf ini dan seterusnya. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan aqsamun najasati, pembagian-pembagian najas. Tadi kita bahas bahwa di sini tujuannya adalah menyebutkan tata cara menghilangkan najis. Kan itu tujuan dan pembahasan bab ini. Kaifiyatu izalati an-najasah. Tapi untuk mengetahui tata cara itu, maka beliau membawa kita untuk mengetahui pembagian najis itu sendiri. Sehingga ketika telah tahu pembagian najis, maka tahu tata cara menghilangkan najis masing-masing nanti. Karena najis itu ada pembagian nanti. Maka beliau katakan an-najasatu salasatu aqsamin. Najis itu ada tiga pembagian. Maksudnya adalah awal kita bagi najis itu. Najis itu ada dua. Najis kemarin pembahasan tentang syarat daripada wudu. Ini ada salah satu syarat wudu. Apa salah satu dari wudu? Izalatun najasati al-ainiyah. Masih ingat ya? Ada 15 syarat daripada wudu. Di antaranya adalah izalatun najasatil ainiyah. Dihafal itu ya matan itu. Kalau bisa dihafal. Izalatun najasatil ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Najis ada dua kemana? Najis ainiyah ada najis hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ya. Najis ainiyah apa itu beda najis ainiyah dan hukmiyah? Najis ainiyah yang ada jirmnya. Malaha jirmun. Yang ada jirm, yang ada ainnya, tanpa ainnya. Ya kan? Awasfun. Tidak ada jirimnya, tidak ada bendanya, tidak ada ainnya, tapi ada wasofnya. Wasofnya salah satu dari tiga. Apakah launya masih ada warnanya, atau rihnya, atau ta'amnya, rasanya. Kalau ada salah satu daripada yang empat, maka disebut sebagai najis ainiyah. Paham ya? Kalau tidak ada yang empat ini, maka disebut najis hukmiyah. Contoh di sini, ya kan, itu pernah dikencing oleh anjing umpamanya. Nah, dikencing oleh anjing. Tapi tidak ada ainnya. Tidak ada ainnya lagi. Tidak ada pula wasofnya, tidak ada baunya, rasanya, hilang semuanya. Tapi kita yakin di sini pernah dikencingi anjing. Maka ini disebut sebagai najis hukmiyah. Paham ya? Nah, perbedaan najis. Maka najis itu ada dua. Nah, masing-masing dua ini dibagi pada tiga. Masing-masingnya ada tiga. Ada mughalladhah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Sehingga kita katakan ainiyah ada tiga. Berarti mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Begitu juga hukumnya ada tiga. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Berarti berapa jumlahnya? Ada enam jumlahnya. Ya kan? Ainiyah ada tiga. Hukumnya ada tiga. Seperti itu. Paham ya? Maka beliau katakan an-najasatu salasatun. Maksud salasatun di sini adalah dari segi tata cara menyucikannya. Maka ada tiga. Ya? Min haitsu atau bi'tibar kaifiyat tathhir. Tata cara untuk membersih, menyucikannya, maka ada tiga. Apa saja? Itu najis mughalladhatun, wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassitah. Ya kan? Maka pertama adalah najis mughalladhah. Ya, perhatikan. Najis mughalladhah adalah enggak ada ya penulis. Najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Najis mughalladhah adalah najis anjing dan babi dan apa yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Maksud dari anjing dan babi ini adalah najis yang dihasilkan karena bersentuhan dengan anjing atau babi ma'atawasuti rutubatin. Jadi maksud anjing dan babi ini adalah bukan ain anjing dan babi. Ain anjing babi itu mutlak haram, sepakat. Tapi maksudnya ada kan pembahasan kitanya. Iya kan? Maksudnya adalah najis yang terkena oleh anjing dan babi. Benda umpamanya kena ini. Kena oleh anjing dan babi. Baju kita oleh anjing dan babi. Tapi syaratnya adalah ma'atawasut rutubah. Mesti ada perantara basah. Apakah anjing itu basah? Umpamanya adalah air ludahnya. Darahnya. Air kencingnya. Buang air besarnya. Semua yang apa namanya? Yang basah darinya itu adalah najis. Ya kan? Najis bukan lawah. Atau bulunya. Tapi dengan perantara basah. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita punya anjing, kita peluk gitu. Ya kan, kita peluk. Tidak masalah kalau seandainya kering. Kita kering, dia kering. Ya kan, sama-sama kering. Maka tidak najis. Tapi kalau dia kering, atau kita kering, atau dua-duanya, kalau dia basah, atau kita basah, atau dua-duanya basah, maka menjadi najis mughalladhah. Kita terkena najis mughalladhah. Paham ya? Najis mughalladhah. Anjing, babi, dua-duanya. Anjing dan babi demikian. Atau yang terlahir dari dua-duanya. Umpamanya anjing dan babi dikawinkan. Seandainya. Sekalipun dalam medis katanya itu tidak pernah terjadi, tidak bisa karena beda jenis. Seandainya anjing dan babi dilahir, dianukan, di apa? Dikawinkan, melahirkan anak menjadi anjing babi, ya kan? Anjing babi. Maka anjing babi ini termasuk najis ain ini. Atau dikawinkan dengan benda dengan hewan yang suci, dikawinkan dengan anjing dengan kambing umpamanya. Lahirlah kambing, berbentuk kambing, bahkan berbentuk kambing umpamanya, maka kambing ini najis ain. Semua yang berasal dari dia yang basah kepada kita, maka disebut najis mughalladhah. Atau bahkan kawin dengan manusia. Seandainya lau, ini kan iftiradi fikih seperti itu. Seorang kawin dengan babi atau dengan anjing, lahir anak seperti manusia. Anak itu bersentuhan dengan kita dengan basah, najis mughalladhah. Nah, najis, tapi dia sah solatnya, sah jadi imamnya, dalam kitab disebutkan sah jadi imamnya, sah solatnya, tapi bersentuhan dengan kita dengan ma'arus tawasut rutubah, maka kita najis mughalladhah. Paham tak? Nah, seperti itu. Masuk dengan dia ke rumah basah, najis mughalladhah. Duduk dia di kursi basah, najis mughalladhah. Seandainya kalau ada, ya kan? Anak, nah, seperti itu. Itu yang anak haram kayaknya. Itu yang anak haram. Itu yang nah. Apa? Apanya? Berarti kan mandi anjing. Iya, berarti basah dia. Berarti najis mughalladhah, iya. Berarti najis mughalladhah. Mandinya pakai pasir. Bukan tambah bersih malah. Kitanya yang najis. Kitanya yang najis. Iya, betul. Jadi kalau memandikan anjing, ya pasti basah, ya kan? Kecuali kalau kita semprot dari jauh kan. Tapi biasanya kan orang milih anjing itu diusap ya. Saya waktu kecil juga memandikan anjing, sering memandikan anjing dulu. Kan orang kampung pasti itu kan. Kita memandikan anjing. Itu dipakai sampo biasanya. Hah? Ah itu najis, najis mughalladhah. Oke, najis mughalladhah. Tata caranya nanti. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Perhatikan, ini penting sekali ini, najis mukhaffafah ini. Karena sering apa ya, salah paham ini biasanya thalabah. Wal mukhaffafatu baulus sabiy alladhi lam yat'am litaghadhi ghayra al-labani wa lam yablugh al-hawlaini. Ini perhatikan qaid-qaidnya. Najis mukhaffafah adalah baul as-sabi, kencing dari sabi. Maka keluar dari baul selain baul, maka itu najis mutawassithah. Baul berarti kalau ghaid najis mughalladhah. Darah najis mughalladhah. Apalagi muntahnya najis mughalladhah. Iya kan? Hanya baul. Hah? Mutawassithah. Hanya baul. maka baul itu adalah najis mukhaffafah, baul. As-sobi, maka keluar dari sobi adalah as-sobiyah. Maka kalau anak kecil perempuan yang belum sampai 2 tahun, itu apapun yang dari keluar dari dia itu najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Paham ya? Jadi najis mukhaffafah mesti dari anak kecil. Kecilnya adalah laki-laki. Baul, mesti baul saja. Selain baul, tidak. Baul as-sobi. Ah, syaratnya alladzi lam yata'am litaghadhi, yang belum pernah yata'am. Yata'am itu lebih umum daripada yakul, lebih umum daripada yasyrab. Maka yata'am itu mencakup yakul dan yasyrab, baik dimakan maupun diminum. Ya, yang belum pernah yata'am, gunanya litaghadhi, gunanya adalah untuk litaghadhi, untuk apa namanya, memberi gizi. Maka keluar dari memberi gizi adalah umpamanya ada anak kecil, biasanya kalau anak-anak kecil itu ditahnik, pam tahnik. Apa namanya? Biasanya kepada orang-orang soleh, ya kan? Datang orang Zabandini jadi kiai besar di kampung. Ya kan? Ya kan? Ternyata ada orang melahirkan di bawah ke Zabandini. Ustaz, kiai, pak guru, pak tuan guru, gitu kan? Ini anak saya berlahir. Tolong tabarruk dengan guru, ditahnikkan. Nah, di bawahnya lah kurma, ya kan? Kurma diusapkan ke atau digigit oleh Zabandi, tabarruk dengan Allah Zabandi, gitu kan? Orang soleh, banyak zikirnya, seperti itu kan? Kemudian diusapkan kepada gigi dan langit-langit, gusi dan langit si anak, itu namanya tahnik. Kalau seandainya dengan tahnik lalu dia kencing, ya kan? Maka tidak masalah, karena tujuannya bukan untuk taghadhi, tapi untuk tahnik atau untuk obat umpamanya. Dia makan ini, tapi dokter ini hanya untuk obat, bukan untuk makan sebetulnya dia, ya kan? Maka tidak masalah, kencingnya juga tidak masalah. Paham ya? Kemudian adalah untuk yang lainnya, untuk taghadhi, untuk tadawi dan untuk islah, sama tadawi dan islah sama ya. Paham ya? Kemudian la walam yablugh li taghadhi ghaira laban, selain daripada laban. Jadi anak kecil ini yang sobi ini belum pernah memakan untuk taghadhi selain hanya laban, susu laban. Umum laban ini baik susu ibunya maupun susu bukan ibunya. Coba perhatikan laban, susu ibunya maupun susu bukan susu ibunya. Ya, susu ibunya maupun bukan susu ibunya. Bahkan susu laki-laki pun, seandainya kalau punya air. Seandainya. Andainya laki-laki ini punya susu, lalu diminum oleh anak ini. Ya kan? Maka tidak masalah, masuk dalam permasalahan ini. Ya kan? Maka tidak masalah. Maka masuk dalam permasalahan ini. Maaf. Semua susu, susu ibunya maupun bukan susu ibunya. Seperti susu, seandainya kalau khunsa punya susu. Atau anak laki-laki punya susu. Hewan punya susu, susu kambing umpamanya, susu sapi. Anjing punya susu umpamanya. Diminumnya semua susu, mutlak susu, paham enggak? Semua susu. Jadi dia hanya makan susu saja. Belum pernah makan selain susu. Ya. Semua susu di sini mencakup susu adami dan susu ghair adami, ya. Kecil maupun besar orang tersebut. Maka kalau seandainya anak kecil itu baul dan belum makan untuk taghadhi selain hanya laban ini, semua laban. Laban ini banyak bentuknya nanti. Enggak apa-apa kita jelaskan, karena nanti teman-teman kalau jumpa di kitab itu bingung. Nanti banyak macam-macam laban ini dalam kitab disebutkan umpamanya yang diambil dari laban seperti yang telah mengeras, keju, ya kan? Yogur apa? Yogur gitu kan, dan semacamnya. Dalam kitab itu disebutkan nanti. Ada namanya zubat, zabadi. Ada namanya samin. Ada namanya raib, ada namanya makhid, ya. Ada namanya aqid, seperti keju. Oke. Jadi kalau ada laban, ada halib. Pertama laban atau halib ini yang biasa, yang setelah diperas. Setelah diperas. Oke. Yang susu murni, susu murni. Kalau dia minum ini tidak masalah. Ya kan, belum sampai umur 2 tahun, ya kan? Maka kencing dia adalah najis mukhaffafah. Atau yang diambil daripada susu murni, mustaq min susu murni, seperti tadi adalah zubat. Jadi zubat ini biasanya adalah susu yang telah diambil dasamnya, yang telah diambil lemaknya. Kata orang, kata dalam kitab tuh al-laban manzu'ud dasam. Susu yang telah diangkatkan dasamnya. Biasanya dulu kalau Syekh Mustafa cerita itu, dahulu kalau ibu-ibu dulu tukang kerjanya, jadi kulit kambing itu dimasukkan susu kambing itu ke dalam itu, lalu diikat, lalu dikuncang gitu. biasanya ibu-ibu kata si Mustafa tuh. Dahulu kami saya melihat kata si Mustafa itu ada ibu-ibu di kuncang aja. Nah, di kuncang sampai nanti keluar. Iya, semacam zubat itu dari busa tuh. Zubat itu, keluar zubat itu. Nah, zubat. Nah, itu yang disebut sebagai zubat. Susu yang tertinggal daripada zubat tadi dulu disebut sebagai makhid. Disebut sebagai makhid. Nah, yang menjadi zubat tadi kalau kita masak, diapikan, ya kan? Lalu keluar minyak itu disebut sebagai samin. Paham ya? Tapi kalau susu yang dibiarkan mengental tanpa dihilangkan zubatnya itu disebut sebagai ra'ib. Kalau susu murni tadi dikeringkan, ditakhfifkan, al-alban al-mukhaffafah al-mujaffafah namanya, dikeringkan, maka itu disebut sebagai aqid. Ribet sekali. Artinya semua yang ini kalau dimakannya itu tidak masalah, itu sama dengan laban. Paham ya? Bukan susu itu bukan hanya susu ibunya, ya kan? Dan tidak termasuk daripada susu ini adalah susu yang dijual di pasar umpamanya, SGM. Itu tidak termasuk. Karena SGM, ya SGM. SGM apa lagi? SGM. Jangan nyebut merek ya. Semua susu lah maksudnya. Saya susu yang dijual, baik susu di Mesir maupun susu di sini, ya kan? Ah, susu itu tidak termasuk ke dalam susu ini. Kenapa? Karena itu sudah ada campurannya. Ya kan? Itu bahkan sudah banyak banyak tambahannya itu. Ada susu tapi banyak mugoziat-mugoziat yang lainnya, ya kan? Dicampur yang lain-lainnya seperti itu. Maka itu tidak murni susu. Sehingga tidak sah. Ya kan? Kalau kencing anak yang minum susu dari kecil, ya kan? Susu apa? SGM dari SGM lagi. Dan nyumer. Susu dijual di pasar gitu. Susu apa namanya? Susu produk gitu kan? Maka susu terserah lah. Kalau susu ini, maka seandainya kalau kencing ya bukan najisnya najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Paham ya sampai di sini? Ah, seperti itu. Ah, dia tujuannya walam ya belum al-haulaini, belum sampai umurnya 2 tahun. 2 tahun adalah tuan pohon qamariyah tahdidan. Coba perhatikan, 2 tahun qamariyah. Jadi yang diperhatikan itulah 2 tahun qamariyah. Tahdidan. Ya beda qamariyah dengan hilaliyah ya. Qamariyah dan hilaliyah. Dan miladiyah. Qamariyah mesti tahdidan. Kalau lebih dari 2 tahun maka mutlak lebih 1 hari umpamanya, maka kalau kencing dia maka kencing itu adalah mutawassithah. Langsung berubah. Paham enggak? Ya. Jadi yang mukhaffafah adalah baul daripada sobi yang belum pernah mencicipi, maksudnya makan atau minum kecuali untuk taghadhi selain hanya laban, ya kan? Dan laban ini umum, ya kan? Laban manusia maupun tidak manusia. Dan yang diambil dari laban seperti ra'ib, zabit, itu kan? Tapi samin tadi yang digunakan api tadi itu tidak sah. Kalau dia makan itu maka mutawassithah. Paham ya? Kalau samin tadi yang dipasak dengan api tadi. Tapi selain daripada itu, yang di zubat tadi, ra'ib tadi, selain itu, maka termasuk hukum susu. Walam yablugh al-haulain, belum sampai umurnya 2 tahun. Qamariyah, tahdidan. Maka ini disebut najis, ya najis mukhaffafah. Bagaimana kalau seandainya dia ragu? Ragu umpamanya. Apa ragunya? Apakah di si fulan ini telah sampai 2 tahun umurnya atau belum nih? Ragu nih. Apakah dia sudah 2 tahun anak kecilnya atau belum 2 tahun? Ragu. Nah, maka di sini khilaf sebetulnya, ya. Maka khilaf. Ya, khilaf. Menurut pendapat pertama mengatakan ya, amalan bil asl. Al aslu dia belum sampai umurnya 2 tahun. Nah, al aslu dia masih kecil gitu kan. Maka kalau dihukum kecil maka najisnya najis mukhaffafah. Tapi pendapat kedua mengatakan enggak. Ini kan rukhsah sebetulnya. Kencing itu dianggap mukhaffafah itu rukhsah. Dan rukhsah itu tidak boleh kecuali dengan suatu yang yakin. Kalau ragu maka enggak sah rukhsahnya. Maka kita hukumi najis mutawassithah. Paham ya? Nah, perbedaan di sini. Kalau ragu. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah baqin najasat. Semua najis selain dari 2 kategori tadi, selain anjing dan babi, selain kencing daripada sobi yang belum memakan kecuali susu litaghadhi, ya kan, yang sampai umur 2 tahun, selain daripada itu maka disebut najis mutawassithah, ya kan? Zabandi, kencingnya najis mutawassithah, ya kan? Khamar najis mutawassithah. Semua najis selain tadi disebut najis mutawassithah. Paham ya? Kal khamar kata beliau seperti khamar. ya kan? Baul, ghaid, rawuth, kotoran hewan, ya kan? Sekalipun kotoran hewan yang dimakan. Sekalipun kotoran hewan, kotoran ikan umpamanya, ya kan? Jangan kira ikan itu kan bisa dimakan bangkainya. Lalu kita makan kotorannya, enggak. Kotoran juga termasuk najis mutawasithah. Darah umpamanya, sekalipun darah daripada ikan, kecuali darahnya sedikit, ya, maka itu ma'afu anhu. Kemudian hati dan limpa itu kan hukumnya suci ya. Hati apa namanya? Hati kambing umpamanya, limpa dari kambing itu kan suci itu. Siapa yang suka itu? Saya enggak suka. Zabani umpamanya suka. Suka kalian tentu ya. Kibdah itu kan suka antum seperti itu. Kalau itu kan asalnya darah yang apa namanya? Ya tajammat itu, yang membeku seperti itu. Tapi itu dimaafkan, artinya itu maaf, itu suci. Itu kan Rasulullah mengatakan itu suci. Tapi kalau darah yang menetes dari itu tidak suci. Darah yang menetes itu tidak suci, darah itu najis. Madhi, najis juga, najis mutawasithah. Wadi begitu juga, muntah. Qaih juga, qaih, beda qaih dengan aswadid adalah qaih itu adalah luka, kalau luka itu berair, luka berair. Airnya jernih biasanya airnya. Oh, iya. Ya, itu qaih namanya. Tapi kalau dia berwarna kuning itu disebutkan aswadid. Kemudian jadi nanah. Maka sodit. Ya. Dua-duanya kita sebut sebagai nanah sebetulnya. Kalau dalam bahasa kita qaih dan sodit itu. Tapi maknanya dalam bahasa Arab itu beda. Bangkai. Semua bangkai. Ikan selain yang tadi. Selain anjing dan babi dan anak keturunannya. Maka disebut dengan najis mutawasithah. Kecuali bangkai tiga hewan. Hewan manusia. Hewan nonatik. Kemudian ikan. Kemudian belalang. Tiga ini bangkainya adalah suci. Ikan dan sah dimakan. Kecuali manusia. Manusia haram dimakan. Ya, paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya izalatun najasati. Ah, ini lagi terakhir bab cara menghilangkan najis, cara menghilangkan najis. Inilah tujuan sebetulnya dari penyebutan bab ini atau pembahasan bab ini adalah penyebutan pembahasan tentang cara menghilangkan najis. Najis yang dihilangkan adalah benda yang terkena najis. Bukan najis a'yan. Maksudnya najis a'yan seperti anjing tadi. Walaupun 1000 kali kita mandikan tidak akan jadi suci deh. Atau anak yang terlahir dari anjing dan babi tadi. Iya kan? Sekalipun 1000 kali kita mandikan tidak akan jadi suci dia. Nah, maka maksud izalatun najasah di sini adalah benda yang terkena najis. Bukan benda yang ainnya memang najis ain. Beda ya? Bagaimana hukum menghilangkan atau membasuh sesuatu, contohnya pakaian kita atau badan kita terkena najis, ada dua. Hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib, tapi wajibnya adalah kata para ulama alat tarakhi, wujubnya la alal faur, tapi alat tarakhi. Alal faur itu maksudnya wajib segera. Nah, tapi tidak, hukum menghilangkan najis itu adalah alat tarakhi, wajib, tapi wajibnya alat tarakhi, boleh kita tunda-tunda. Contoh terkena najis ini. Wajib tidak dihilangkan sekarang, wajib tidak dibasuh sekarang, wajib tidak dibersihkan sekarang, ditatuhirkan. Tidak. Wajibnya alat tarakhi. Kalau kita mau sholat, wajib ketika itu. Nah, itu maksudnya alat tarakhi. Paham ya? Tapi syaratnya adalah kalau kita tidak bermaksiat dengan mengenakan najis itu kepada pakaian kita umpamanya. Tapi kalau kita bermaksiat karena itu umpamanya, sengaja dia. Sengaja melumurkan umpamanya kebiasaan orang Mesir. Atau di kampung-kampung. Orang kalau, apa namanya, kalau kurban biasanya dilumurinya tangannya dengan darah. Itu najis darah. Dilumurkan. Itu wajib segera dia hilangkan karena itu maksiat, karena mengotori tangan dengan darah, ya kan? Maka itu adalah tadamukh, mengotori tangan dengan darah atau badan kita dengan darah, itu kan kesengajaan kita. Maka itu disebut sebagai maksiat. Maksud maksiat itu enggak boleh hukumnya seperti itu. Ya kan? Ngapain tujuan demikian? Maksudnya adalah maksiat berdosa. Berdosa maksudnya wajib kita ketika itu menghilangkan secara segera. Tapi kalau seandainya ada orang mengerjakan itu, apakah mesti kita haramkan pula? Ya, enggak usah. Nah, enggak mesti pula. Nampak umpamanya masyarakat melumuri kaki mereka dengan seperti itu, ya kan? Lalu kita katakan, "Nih Bapak Ibu maksiat, haram dosa." Jangan. Ya kan? Karena banyak perihal yang lain yang pasti disampaikan lagi. Tapi kalau seandainya dilumurinya, maka wajib dihilangkan secara segera. Itu maksudnya. Karena itu maksiat, tidak boleh melumuri badan kita dengan najis. Maksiat ya. Paham ya? Tapi kalau tidak maksiat, umpamanya kena nih najis ini. Datang burung, tiba-tiba burung itu. Apa namanya? Ya, pup di bawah, di atas kita. Kena tak pakaian kita. Cara menghilangkannya adalah wajib, tapi wajib alat tarohi, tidak secara segera. Tapi kalau maksiat kita, seperti kita lumuri dengan sendiri, berarti kan kesengajaan kita. Itu maksiat. Maka wajib secara segera. Tazulun najasatu bighasli ma tanajjasa biha sab'u ghasalatin ihdahunna biturabin mujzi'in fitayamum. Ini adalah najis mughalladhah. Aduh, sekali. Jadi najis mughalladhah. Izin dulu ya. Boleh beliau menjelaskan tata cara menghilangkan najis mughalladhah masing-masing. Ini berurutan najis mughalladhah, najis mutawassithah, mukhaffafah dan najis mutawassithah. Pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah tata caranya kata beliau adalah bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin ihdahunna bi turabin mujzi'in fit tayammum. Membasuh yang terkena najis, ma artinya mahal tempat yang terkena najis itu pakaian, tangan dan seterusnya, sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah yang mana tanah ini cukup digunakan pada tayamum, pada persoalan tayamum kemarin. Nah, kita rinci. Membasuh tempat artinya mahal yang terkena najis, pakaian, badan, semua benda yang terkena najis. Maka kita basuh, najis mughalladhah, maka kita basuh dengan menggunakan air. Yaitu sebanyak 7 kali. Air yang digunakan mesti air tahur. Kan ada 3 kemarin, ada tahur, ada tahir, ada mutanajis. Yang digunakan mesti air tahur. Ini tahur nih. Kalau ini yang disebut sebagai air tahir. Maksud tahir adalah apa kemarin makna daripada tahir? Tahirun fi nafsihi ghair mutahhirun li ghairihi. Kalau ini tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairihi. Nah, gitu kan. Zatnya suci. Maksudnya adalah kalau kena pakaian saya, maka enggak masalah dibawa salat. Dan tidak mensucikan. Enggak sah kita bawa untuk berwudu, untuk mandi. Tapi kalau ini dua-duanya, sah untuk salat, sah dibawa salat dan sah dibawa untuk berwudu. Maksudnya adalah ini sah digunakan untuk ibadat dan adat. Untuk adat umpamanya makan, minum, dan seterusnya, untuk membersihkan pakaian, ya kan, untuk berwudu. Dan ini hanya sah digunakan untuk adat saja, bukan untuk ibadat. Tidak bisa untuk mensucikan, seperti itu. Ya. Kalau najis, tidak boleh menggunakannya pada ibadat dan adat ghaliban. Ghalibnya tidak boleh pada adat. Tapi ada umpamanya, digunakan untuk pupuk, umpamanya. Tapi gunakan untuk adat. Tapi kan nadir. Ghalibannya tidak. Membasuh sesuatu atau tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan menggunakan air yang suci. Ya, dengan menggunakan air yang suci. Salah satunya menggunakan tanah. Coba perhatikan teman-teman. 7 kali basuh. Enggak ada anu. Papan enggak ada. Hah? Terlalu besar itu. Capek pula kita berdiri. Mana spidol? Mana kameramen ini? Ya. Baik. Dah. Ini siapa yang menang nih? Ridho. Cukup. Cukup. Oke. Kita katakan cara menghilangkan najis mughalladhah adalah dengan 7 kali basuhan. Dengan 7 kali basuhan. Coba perhatikan 7 kali basuhan. Artinya mesti 7 kali siraman. Paham ya? 7 kali siraman, salah satunya air yang dicampur dengan tanah. Air yang dicampur dengan tanah. Ya. 7 kali siraman ini, kapan dimulai 7 kali siramannya ini? Adalah ketika telah hilang ain najisnya. Ketika telah hilang ain najisnya. Seandainya belum hilang ain najisnya, maka belum dihitung hitungan pertama. Ya. Seandainya 20 kali siram baru hilang najisnya, maka basung ke-21 baru dihitung basung pertama. Baru setelah itu tambah 7 kali lagi. Paham enggak? Nah, jadi basuhan yang ke-7 itu sepertujuh, ini kan 7 kali. Sepertujuhnya itu dihitung kapan? Ketika najisnya telah hilang. Tapi ketika najisnya masih ada, maka belum dihitung. Sekalipun kita siram sebanyak 20 kali, 30 kali. 30 kali baru hilang air najisnya. Maka basuh ke-31 baru dihitung sepertujuh daripada 7 basuh syar'i yang mughallal. Ini basuh syar'i namanya. Paham ya? Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan menggunakan tanah. Maksudnya yang dicampuri dengan tanah. Ya, yang dicampuri dengan tanah. Sebelum kita membahas yang dicampuri dengan tanah ini, tadi kita katakan bahwa ain mughalladha ini atau cara menghilangkan najis mughalladha ini adalah dua tadi. Di awal kita sebutkan yang dihilangkan duanya, ainnya dan hukumnya. Ainan wa hukman. Jadi yang dihilangkan ainnya dan hukumnya. Ndak cukup hanya ainnya. Contoh kita hilangkan ainnya, bahkan kita siram dengan menggunakan pengharum, sabun air sabun sampai bersih. Tapi dia mesti dihukumi sebagai najis. Paham enggak? Dihukumi sebagai najis itu mesti dihilangkan menggunakan tanah. Nah, maka ini menghilangkan dengan tanah itu dengan menggunakan ain dan dengan tanah itu menghilangkan ain dan hukumnya. Ya. Contohnya adalah dan yang dihilangkan itu adalah benda yang terkena dan benda itu adalah benda yang jamid. Maksudnya benda jamid seperti ini, jamid ini. Ini jamid ini. Ini jamid yang luar. Tapi kalau yang kena air umpamanya air benda yang bukan yang jamid, benda yang mai ya. Kalau benda yang bukan jamid terkena najis, maka mutlak semuanya itu adalah najis. Ini ada air kurang 2 kulah ini. Masuk air najis sedikit saja, kurang 2 kulah, enggak ada perubahan, maka najis semuanya wajib dibuang ini. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada teh ini satu ini. Satu rumah ini atau satu baskom. Satu ruak. Iya kan? Masuk najis umpamanya. Iya kan? Maka semuanya kena najis. Mutlak maka wajib maka tidak boleh memakai yang satu ruak ini. Paham enggak? Nah, tidak boleh dipakai satu ruak ini. Madu umpamanya, banyak madu, bahkan sebanyak apapun madu kena najis, iya kan? Maka dia tidak bisa ditathhirkan. Kenapa? Karena dia benda yang bukan jamid. Maka syarat membersihkan mahal yang terkena najis dari mughalladha ini adalah najisnya adalah apa najisnya tempatnya adalah jamid, mahal al-jamid. Kalau yang mai maka mutlak itu adalah menjadi najis. Bagaimana kalau madu itu kena najis? Itu kan mubadir umpamanya. Enggak bisa enggak kita potong saja ini kan enggak bisa. Maka tata caranya ada hilah kata para ulama dalam kita fikir disebut umpamanya dikasih itu ke lebah itu. Dimakannya nanti dia masukkan lagi maka hasilnya itu adalah suci lagi. Ya kan karena keluar min butun anahal kan keluar yang keluar dari butunnya itu perutnya itu semuanya adalah suci. Warna apapun suci. Itu hebatnya lebah itu. Ya kan? Nah, itu tata caranya. Maka kita katakan menghilangkan najis mughalladha adalah ain dan hukumnya dengan membasuh 7 kali bendanya 7 kali. Ya, dengan menggunakan air suci salah satunya air yang dicampur dengan tanah. Tata cara ini yang akan kita jelaskan. Tata cara mencampurkan tanah dengan air. Atau nantilah kita catat. Catat hilang pula. Jadi tata cara mencampurkan sekarang tata cara mencampurkan tanah dengan air. Kan kita katakan tadi yaitu dengan salah satunya dengan tanah yang dicampuri oleh air. Bukan dengan salah satunya dengan tanah. Tapi air yang di salah satunya dicampuri oleh tanah. Paham ya? Jadi 6, 7. Salah satu dari yang 7 itu mesti ada air yang dicampur dengan tanah. Paham? Tata cara mencampurkan ini ada beberapa cara. Kaifiyatu masjid turab bil ma, ada beberapa tata cara. Ada beberapa tata cara. Ya. Tata cara pertama, kalau najis itu tidak ada jirimnya dali, tidak ada wasofnya lagi. Jirim itu tidak ada airnya lagi, sudah hilang airnya. Ini tidak ada airnya. Dan tidak ada pula wasofnya. Apa wasofnya? Tidak ada launnya, tidak ada ra'ihnya, tidak ada apa? Ta'amnya. Hilang. Tapi kita yakin memang ada najis di sini. Bahkan kita melihat pakai CCTV umpamanya. Atau dikabarkan oleh orang yang fiqah. Bahwa di sini ada najis. Tidak ada airnya, tidak ada wasofnya. Bagaimana tata caranya? Tiga. Boleh salah satu dari yang tiga ini. Coba perhatikan. Salah satu dari yang tiga mencampurkan ini. Karena ini salah kadang-kadang ini. Contohnya, basum pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Ah, jadi yang kita bahas yang ketujuh ini, yang mamzuj dengan air tadi, dengan tanah tadi. Nah, tanah. Berarti air tambah tanah. Nah, ini yang kita bahas. Bagaimana tata caranya? Ada beberapa tata cara. Dilihat daripada keadaan najis itu. Kalau najis itu tidak ada airnya lagi dan tidak ada wasofnya, tapi memang ada najis di sana tadi. Tidak ada airnya lagi, tidak ada wasofnya. Paham di sini surahnya? Ya kan, di sini umpamanya. Kan ada lagi nih. Anggaplah di sini pernah ada najis di sini. Tidak ada airnya, tidak ada wasofnya. Baunya, rasanya tidak ada, warnanya juga tidak ada. Hilang semuanya. Maka boleh dari salah satu yang tiga. Pertama adalah dengan dicampur air dan tanah itu. Ya kan? Dicampur air dengan tanah. Maksudnya adalah jadi keruh seperti ini bawahnya. Atau air kolam, kan udah keruh itu. Boleh. Ya, paham enggak? Dicampur air dengan tanah langsung. Atau, ini perhatikan, karena ini butuh untuk tata cara berikutnya. Karena tata cara mengetahui tata cara tiga ini, dengan ini kita tahu ketahui tata cara yang berikutnya. Yang kedua, kita taruh air dahulu. Ya, kita taruh air dulu, kemudian baru tanah. Ya, taruh air, kemudian baru tanah. Paham enggak? Taruh air dulu, baru tanah. Atau kebalikannya, yang ketiga, yaitu ditaruh tanah dulu, baru air. Nah, ini kalau seandainya tidak ada airnya dan tidak ada wasofnya. Paham sih di sini? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya najis itu memiliki jarmun wa wasfun, ada airnya atau ada wasofnya, atau tidak ada wasofnya tapi hanya ada jirimnya. Tidak ada wasofnya, tidak ada jirimnya. Artinya ada bendanya dan tidak ada baunya, seperti itu. Iya kan? Maka tidak bisa menggunakan salah satu yang tiga ini. Tidak bisa menggunakan salah satu dan yang tiga ini. Maka cacarannya mesti dihilangkan dulu ini. Nah, tidak boleh langsung, ya kan? Kenapa? Karena kalau seandainya kita gunakan cara yang tiga ini, umpamanya yang pertama caranya adalah tadi dicampur. Kalau kita campur itu kita kenakan di sana, berarti campuran tadi itu terkena najis, dia menjadi mutanajis. Kalau mutanajis tidak sah menggunakan digunakan untuk membersihkan benda yang najis mughalladhah. Sarannya tadi benda mesti air itu tahur. Ya kan? Kalau menggunakan air dahulu, kita taruh air. Air menjadi tanajas. Air menjadi najis, mutanajis. Atau tanah mutanajis. Sedangkan syaratnya tadi adalah nanti adalah tanah itu mesti tanah yang cukup untuk itamu, tanah yang suci, tanah yang tidak bercampur dengan lain, seperti itu nanti. Paham ya? Nah, berarti yang kedua, kalau seandainya ada jirimnya di sana atau jirim dan sifatnya, bagaimana? Tidak sah menggunakan salah satu cara ini, mesti dihilangkan ain itu dulu. Dihilangkan itu dulu sampai hilang, baru ya disiram. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kalau seandainya tidak ada jirimnya tapi ada wasofnya, berarti ada launnya umpamanya, atau ra'ihnya, atau ta'amnya, tapi bendanya ada lagi, airnya udah hilang, seperti itu. Dan kebanyakan seperti itu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Maka kita lihat dulu nuziro, maka kita lihat dulu apakah kering atau basah. Kita rinci, apakah kering atau basah. Kalau kering, ya kan, kalau kering maka bisa salah satu dari yang tiga ini. Ya, bisa salah satu dari tiga ini. Bisa air yang dicampur dengan tanah, atau air dulu kemudian tanah, atau tanah dulu baru air. Tapi kalau basah, hanya cukup yang dua yang pertama tadi. Apa? Yang dicampur dengan tanah, air yang campur tanah, atau air dulu baru tanah. Nah, gitu. Tidak sah menggunakan tanah dulu baru air. Kenapa? Karena kalau kita taruh tanah, sedangkan dia basah, tanah kalau ditaruh pada basah berarti menjadi hutan najis. Menjadi tanah yang hutan najis, maka tidak sah. Paham tidak di sini? Nah, di sini, ya kan? Perlu dicatat, tidak sah. Kita ulangi. Jadi, tata cara mencampurkan air dengan tanah dalam menghilangkan najis mughalladhah, itu ada kaifiatnya. Pertama kita lihat, apakah di benda itu yang terkena najis itu masih ada jirimnya atau wasanya atau tidak. Ada kalanya ada jirimnya, ada kalanya tidak ada jirimnya tapi ada wasafnya. Atau ada kalanya ada keduanya. Atau ada kalanya hilang dua-duanya. Paham ya? Coba perhatikan. Pertama, kalau seandainya tidak ada jirimnya, tidak ada ainnya, dan tidak ada wasafnya, hilang wasafnya. Ya, maka tata caranya boleh dari salah satu yang tiga tadi. Pertama, air dan tanah dicampurkan. Ya. Yang kedua, air dahulu, kemudian baru tanah. Atau tanah dulu baru disiramkan air. Paham tiga cara ini? Itu kalau seandainya tidak ada ain dan tidak ada wasafnya. Kalau seandainya ya ada wasaf dan jirimnya, atau ada jirimnya, ada ainnya, atau ada ain dan wasafnya, dua-duanya. Bagaimana? Maka tidak bisa menggunakan salah satu cara yang tiga ini. Karena menggunakan cara yang tiga ini akan menjadi mutanajis nanti. Ya kan? Menggunakan air yang campur dengan tanah tadi, menjadi mutanajis. Ya kan? Menggunakan air dulu, baru tanah, mutanajis. Tanah dulu air, mutanajis. Seperti itu. Maka tata caranya mesti di izalah, dihilangkan terlebih dahulu, baru hilang. Maka menggunakan tata cara tadi. Kemudian kalau yang ketiga, kalau hilang jirimnya, tidak ada bendanya, tapi ada wasafnya, umpamanya masih ada warnanya. Atau tidak ada warnanya, ada baunya. Atau tidak ada baunya, ada rasanya. Salah satu dan tiga, atau tiga-tiganya. Maka tata caranya kita lihat dahulu. Apakah kering atau basah? Kalau seandainya dia itu kering, maka bisa tiga-tiga tata cara tadi. Tapi kalau dia basah, hanya cukup dua tata cara yang pertama. Yaitu dicampur tanah dicampur air, atau air dahulu baru tanah. Tidak cukup tanah baru. Kenapa kalau tanah dulu tidak cukup? Kenapa? Karena kalau tanah, maka menjadi mutanajis karena dia basah. Maka tanah mutanajis tidak cukup untuk dicampurkan dalam menghilangkan benda mughalladhah. Paham tidak di sini ya? Nah, nanti kalau diminta penjelasan bagaimana tata cara, ya kan, membersihkan benda, berarti udah teka-teki Moli tadi udah siapa? Fari tadi udah bisa ya? Udah mendingan, udah bisa kita tata caranya. Jadi saya tanyakan tadi, bagaimana kalau seandainya di sini terkena si Moli gitu kan? Pup si Moli gitu. Nah, jangan langsung dijawab. Coba dilihat, orang fikih itu begitu, jangan langsung lihat dulu. Apakah masih ada si Faris kan? Masih ada tenda nih. Masih ada tenda. Masih ada bendanya tenda nih. Kalau masih ada bendanya, akan masih ada bendanya mesti dihilangkan dulu. Kalau ndak ada kita lihat dulu katanya. Kalau ndak ada apakah ada wasafnya atau tidak? Kalau ndak ada wasafnya, ndak ada pula bendanya itu, maka bisa tiga tata cara ini. Ya. Cukup tiga tata cara itu. Ndak mesti ini pula diangkat atau dipotong, ndak mesti. Ya. Atau dia itu masih ada wasafnya, maka kita lihat apakah basah tempatnya atau tidak basah. Maka orang fikih itu jangan langsung dijawab, tengok dulu bagaimana keadaannya, ditafsir. Kalau begini, begini hukumnya. Kalau begini, begini pula hukumnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham, ini harus paham nih orang yang punya kucing. Tanahnya ini, apakah semua tanah boleh digunakan? Tidak. Tanah ini sarannya adalah tanah yang memiliki hubarun yuqaddirul ma. Tanah yang memiliki apa hubar ini? Debu. Yang memiliki debu, yang nanti debu ini kalau dicampurkan ke air, dia akan mengeruhkan air. Nah, jadi yang menjadi patokan tanah dalam ini, dalam apa? Dalam menghilangkan najis ini adalah tanah yang dia itu akan menghilangkan atau akan mengeruhkan air. Tujuannya hanya mengeruhkan. Coba perhatikan, karena beda nanti tanah yang digunakan untuk tayamum dan tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis. Kan katanya mujizik fit tayamum, tapi ini tidak secara mutlak, akan kita rinci. Mujizik fit tayamum, kata beliau. Ya kan? Kata beliau, seolah-olah tanah yang cukup digunakan untuk tayamum, ya kan? Cukup juga digunakan untuk ini, untuk izalatun najasah. Tapi tidak demikian. Ada tanah yang cukup digunakan, artinya bisa digunakan untuk tayamum, tapi tidak bisa digunakan untuk izalatun najasah. Atau sebaliknya, ada tanah yang bisa digunakan untuk izalatun najasah, tapi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kita rinci. Maksud daripada mujizik fit tayamum ini adalah tanah mesti khalison. Tanahnya mesti khalison. Khalison murni tanah. Tidak ada campurannya. Tidak ada campuran dengan yang lain. Atau dia ada campuran dengan benda yang lain. Ada campuran dengan benda yang lain. Umpamanya dicampur dengan benda. Benda cair umpamanya. Tapi ketika dicampur itu ke tanah itu dia telah kering. Ya kan? Maka ini tidak masalah umpamanya. Tanah ini kita siramkan cuka. Ya, kita siramkan cuka. Ya, berarti dia campur dengan sesuatu yang lain. Kalau seandainya ini sandak digunakan untuk bertayamum. Hah? Kalau kering dia tidak sah digunakan untuk tayamum. Ini tanah kena cuka, disiramkan cuka umpamanya, kita suramkan cuka ke tanah. Ya kan? Lalu kering ini tanah itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kenapa? Karena dia bercampur dengan sesuatu yang lain. Syarat tayamum, tayamum sudah kita bahas? Belum? Oh belum. Nanti syarat tayamum, mesti tanah itu tidak boleh campuran apapun. Tapi tanah itu kalau telah kering, bisa digunakan untuk campuran menghilangkan najis mughalladzah. Karena tujuan dalam najis mughalladzah hanya yukad dirulma, untuk mengeruhkan air. Tapi dengan syarat juga, air tersebut keruh bukan lantaran warna yang dihasilkan oleh cuka itu. Mesti warna yang dihasilkan oleh air, oleh tanah. Seperti itu, paham ya? Nah, gitu. Yang kedua, mesti tanah tersebut adalah tanah yang seandainya kalau dicampur dia kepada air, dia tidak merubah. Ya, sudah saya sebutkan barusan ya. Jadi pertama syaratnya mesti khalison, atau dia itu tidak berubah oleh air. Maksudnya adalah kalau seandainya dia dicampur tadi, kalau seandainya dia mengangkat pula kesucian air itu, tohur air itu, maka itu yang tidak sah. Contoh banyak cuka itu, banyak saking banyaknya warna air itu atau rasa air atau tohur air itu diangkat pula oleh si cuka ini, maka itu yang tidak sah. Nah, itu yang tidak sah. Maka yang dimaksud dengan kesimpulan begini. Maka yang dimaksud dengan tanah ini, tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis ini adalah syaratnya pertama adalah ayukanalah gubar. Mesti gubar, ini syarat pertama. Mesti tanah itu memiliki debu. Kalau tanah itu tidak memiliki debu, tidak boleh. Ya. Tapi syarat di tayamum adalah, apa syarat di tayamum? Dia tidak ada campuran. Kenapa? Karena kalau di tayamum ada campuran, coba perhatikan, kenapa di tayamum itu tidak boleh ada campuran? Ternyata rahasianya, pakai rahasia ya. Ternyata rahasianya, kita berwuduk itu tidak boleh ada yang menghalangi sampai air ke sini. Begitu juga tayamum. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi tanah ini, atau debu ini sampai ke sini. Maka kalau ada tanah bercampur dengan dakik umpamanya, maka dakik itu nanti akan menghalangi sampainya tanah ke kulit kita. Maka itu tidak sah. Nah, ya kan? Maka syarat di pada tayamum adalah mesti ghubar itu tidak mencegah sampainya dia kepada wajah dan dua tangan. Tapi kalau di sini di pembahasan izalah najasah, tujuannya adalah apa tadi? Yukaddirul ma. Hanya apa tadi? Yukaddirul ma. Mengeruhkan air. Tujuannya hanya mengeruhkan air. Sekalipun kalau seandainya dia itu kering, dia tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ya kan? Contoh. Pasir. Pasir, teman-teman. Pasir itu kan anunya agak punya agak tebal apa ya? Partikelnya agak tebal-tebal ya. Agak beda dengan tanah. Kalau bahasa Arabnya habbah butir-butirnya, ah gitu. Jadi butir-butirnya itu agak tebal. Maka pasir itu tidak sah digunakan untuk tayamum, tapi sah digunakan untuk menghilangkan najasah. Kenapa? Karena dia akan mengeruhkan air nanti. Kalau di tayamum tidak, habbah itu akan menghalangi sampai butir, apa namanya, tanah ke sini. Maka tidak cukup. Tidak sah menggunakan pasir bertayamum. Tapi menggunakan untuk menghilangkan najis sah tidak? Sah. Maka kalau kemarin ada teman-teman menanya, mana kami menghilangkan najis di sini? Kena mulut atau? Di sini kan tidak ada tanah, di sini ada pasir. Ya boleh, pasir boleh. Boleh menggunakan pasir. Gitu. Ya, paham ya? Nah, mesti juga syarat daripada tanah ini adalah tanah yang suci. Tanah yang najis tidak sah. Tanah yang terkena najis tidak sah. Nah, seperti itu ya. Maka kita katakan kalau cuka itu bisa digunakan untuk tayamum. Betul tidak? Cuka yang terkena tanah, cuka. Ya, cuka yang merubah air umpamanya. Ini tanah, afwan. Ini tanah. Berarti salah sampaikan saya tadi. Ini tanah, coba tengok nih. Ini tanah, lalu kita campurkan cuka. Kalau kering tanah itu bisa digunakan tayamum. Maaf cakap. Itu bisa digunakan untuk tayamum. Tapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Karena tujuan menghilangkan najis adalah dia dicampurkan dengan air. Ketika dicampur dengan air, nanti akan merubah air ini. Perubahannya dipengaruhi oleh cuka. Nah gitu. Maka kalau kita tulis seperti ini kira-kira. Cuka dengan pasir umpamanya. Cuka dengan pasir. Maka cuka, kalau seandainya cuka itu kena air, dikenakan ke tanah, tanah itu menjadi kering, ya kan? Maka tanah itu bisa digunakan, ada debunya, maka bisa digunakan untuk tayamum. Nah, maka sah untuk tayamum. Untuk tayamum, maka sah. Kalau untuk izalah najisah, izalatul najasah, maka tidak sah. Ya kan? Kenapa? Karena dia akan merusak kekeruhan air. Kekeruhan air bukan dihasilkan oleh tanah nanti. Dipengaruhi oleh cuka itu. Yang kedua, pasir umpamanya. Pasir. Sama. Untuk tayamum. Kalau untuk tayamum boleh enggak? Tidak boleh. Ya kan? Kalau untuk izalatun najasah maka boleh. Maka kita katakan ada tanah atau turab yang sah digunakan untuk tayamum tapi tidak sah digunakan untuk izalatun najasah. Atau kebalikannya, sah untuk izalatun najasah tapi tidak sah untuk tayamum. Nah, gitu. Sehingga perkataan musannif di sini mujizi fi tayamum itu tidak secara itlak. Seolah-olah beliau mengatakan semua yang cukup untuk digunakan tayamum bisa juga digunakan untuk izalatun najasah. Kan seolah-olah seperti itu pemahaman matan ini. Beliau mengatakan biturabin mujizi fit tayamum, tapi laisa kadzalik, tidak demikian. Paham ya? Paham enggak sampai di sini? Ini kasus. Umpamanya saya sedang membersihkan ini apa namanya? Pakaian yang terkena najis ini. Lalu ketika saya membersihkan pakaian terkena najis ini, saya siram-siram begini. Ini percikan ini terkena pakaian lagi di bawah ini, yang bawah ini. Ya kan? Bagaimana hukum air yang terkena di sini? Najis atau enggak? Ya najis sih, kan terkena tetesan najis itu. Lalu berapa kali mesti disiram lagi ini? Hah? 7 kali atau berapa kali? Maka ada kaidah mengatakan al-ma ya'khudhu hukmul mahal. Air itu mengambil hukum tempatnya. Air yang jatuh ke bawah tadi tempatnya dari mana? Dari tempat di sini kan najis, maka dia mengambil hukum najis. Bagaimana hukum di atas tadi? Udah berapa kali siraman? Kalau udah 5 kali siraman, maka cukup 2 kali lagi di sana di bawah. Kalau hanya sekali, maka 6 kali di bawah. Paham enggak? Nah, kita. Kalau sudah 6 kali, 1 kali lagi di bawah. Paham ya? Masih enggak paham? Faris paham? Sudah. Berarti kan sudah suci. Loh, kalau sudah 7 kan sudah suci di sini. Sudah suci, kena bawah pun sudah suci. Paham ya? Ada yang enggak paham? Ya. Sama? Kalau di atas itu 6, maksudnya? Oh, yang di bawah. Ya berarti sekali lagi di bawah, di atas juga sekali lagi kan? Sama, sama-sama. Jadi air mengambil tempat ya khudu hukmal mahal. Al-ma'u ya khudu hukmal mahal. Kalau mahalnya sudah 6 kali, berarti dia juga dihukum 6 kali. Berarti sekali lagi. Paham ya? Kemudian terakhir, pembahasan terakhir, yaitu cara menghilangkan najis mukhafafah. Ini sisi baul sobi tadi. Gimana tata caranya? Akan mesti disiram pula. Nah, maka beliau mengatakan wal mukhaffafatu birasyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Bima'in ya'ummuhu. Mukhaffafa adalah dengan cara rasy. Rasy itu apa? Dipercikkan tempat yang terkena najis dengan air yang suci. Ya'ummuhu, ya'ummuni mesti kena semuanya. Ini kok semuanya mesti kena semuanya dipercikkan. Paham ya? Ada tiga urutan dalam menyiramkan air. Ada pertama rosh namanya. Jadi maratib ya. Al-maratib as-salasah. Tampak di kamera ini. Yang pertama namanya ar-rosh. Yang kedua al-mukatsarah. Oh, salah. Al-mukatsarah wal ghalabah. Kemudian yang ketiga namanya as-sayalan. Ya. Ini urutannya. 1 2 3. Ar-rosh, al-mukatsarah wal ghalabah, kemudian as-sayalan. Nah, dalam menghilangkan najis mukhafafah ini hanya disyaratkan ar-rosh saja. Apa ar-rosh itu? Percikan saja. Percikan yang tidak menghasilkan aliran. Dan tidak menghasilkan tetesan. Jadi kalau seandainya kita percikan, nanti banyak air mengalir dia gitu. Nah, itu namanya mengalir mukhafafah. Tapi kalau dialirkan seperti itu banyak airnya, itu disebut dengan sayalan. Iya kan? Contoh, pakai rakhah. Apa rakhah itu? Bahasa Indonesia. Semprot. Ah, semprot yang apa namanya? Spray itu impannya. Omannya. Spray ya. Kispray. Astagfirullah. Untuk kispray itu, kispray itu. Jadi kita masukkan air umpamanya. Ini kan air suci ini. Air tahur. Ya kan? Bagaimana anunya? Apa namanya? Ilustrasinya. Ini surahnya. Seandainya ini najis mukhaffafah. Ini terkena kencing oleh anak si Faris. Lagi-lagi anak si Faris. Anak si Faris yang belum sampai umurnya 2 tahun dan hanya meminum susu air susu. Nah, seperti itu ya kan, dan belum yang lain untuk taghadhi. Nah, tata caranya umpamanya kena segini, maka cukup disemprot. Contohnya semprot 2 kali itu tidak akan menghasilkan banyak air. Dia hanya semprot 2 kali gitu. Tapi kalau udah 5 kali itu namanya mukatsarah. Kalau udah sampai 10 kali sampai mengalir itu namanya sayalan. Nah, gitu. Dalam najis mukhaffafah hanya untuk ras ini saja. Paham enggak? Tapi apakah wajib menghilangkan ainnya dan baunya atau tidak? Ya kan? Maka menghilangkan ain dan najis itu mesti itu dihilangkan ain dahulu. Maka Imam Bajuri mengatakan, ya kan, seandainya dia basah dan untuk membersihkan mesti kita peras dulu, wajib diperas dulu. Diperas dulu kalau mau di apa namanya? Dipercikan ya, dipercikan setelah itu, diperas dulu. Asr, bahasa beliau, wala budda min asri mahallil baul. Diginikan atau kita tidak mau menginikan. Kalau ginikan umpamanya kena pula kita umpamanya kan. Kita keringkan. Nah, baru nanti dipercikan. Sah. Paham ya? Nah, gitu. Nah, itu sebetulnya ini juga khilaf dalam madhab kita, ya kan? menurut pendapat yang mengatakan wajib menghilangkan tersebut, ya, ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, ya, tidak wajib mengatakan menghilangkannya. Walaupun ada, masih ada asofnya, masih ada baunya, umpamanya masih ada ini. Menurut sebagian ulama sah, umpamanya Imam Zarkashi mengatakan laun dan rihnya kalau seandainya masih ada warnanya, pernah agak kekuningan, atau masih ada baunya agak amis gitu kan, maka tidak masalah menurut Imam Zarkashi, ya kan? Tapi kalau jirimnya dan ta'min tidak boleh, jirimnya tidak boleh, menurut beliau tidak boleh, ta'min tidak boleh, mesti hilang. Tapi menurut menurut ulama lain seperti kenapa alasannya? Beliau mengatakan karena kalau seandainya kita wajibkan menghilangkan laun dan rih ini, berarti sama saja kita membasuhnya, sama saja kita sayalannya. Padahal dalam agama hanya rasy saja diwajibkan. Kalau kita wajibkan, berarti la aujabna ghuslahu, kata beliau. Berarti kita mewajibkan basuh, padahal tidak. Nah, gitu. Sedangkan menurut ulama yang lain, ya kan, seperti Syekhul Islam, yaitu Imam Zakir Al-Ansari, Imam Isnawi dan yang lainnya, beliau mengatakan wajib dihilangkan jirimnya, wajib dihilangkan awsafnya ini, wajib dihilangkan semuanya, ya kan? Paham ya, insyaallah. Jadi kalau seandainya masih ada, tata caranya bisa diperas atau dikeringkan, baru disiram, seperti itu ya. Sehingga kita katakan wajib dihilangkan airnya dahulu, ya kan? Wajib dihilangkan airnya dahulu. Wasafnya bagaimana, khilaf, ya kan? Apakah wajib atau tidak? Menurut Imam Zarkashi tidak, ya kan? Sedangkan pendapat yang kedua, wallahu alam, yang rajih pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Zakir Ansari, yaitu wajib dihilangkan juga wasaf-safnya, ya kan? Kemudian selanjutnya yang terakhir, ada yang terakhir ya. Najis al-mutawassithah, cara menghilangkan najis mutawassithah yang selain tadi. Nah, najis mutawassithah ada dua juga. Semuanya apa itu? Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Semua najis itu ada hukmiyah dan ainiyahnya. Najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Maksudnya adalah pertama yang ada launnya, rihnya, ta'umnya atau yang ada jirimnya. Karena laun, rih, ta'umnya disebut sebagai tadi wasaf. Nah, maka secara pendeknya najis ainiyah adalah najis yang ada jirim atau wasafnya. Wasaf adalah laun, rih atau ta'amnya. Tata cara menghilangkan najis mutawassithah yang ainiyah adalah bi izalati launiyah wa riyah wa ta'amnya. Tentu menghilangkan launnya, rihnya atau ta'amnya. Paham enggak? Dihilangkan ainnya, rihnya, semuanya ini. Kalau dia najis ainiyah, ada rihnya, ainnya, maka mesti dia hilangkan. Seandainya kalau membutuh sabun, maka pakai sabun. Mesti dihilangkan. Butuh 2 kali, wajib 2 kali. 20 kali. Butuh 100 kali, wajib 100 kali siram. Wajib dihilangkan semuanya itu. Ya? Wajib dihilangkan. Bagaimana kalau seandainya sulit? Sulit dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Bahasanya. Ta'asar dengan ta'adzar. Perhatikan. Ta'adzar dengan ta'asar. Dua-dua ini beda hukumnya. Ta'asar dan ta'adzar. Ta'asar ini adalah ta'asar ini sudah kita kikis dengan tangan, dengan menggunakan kuku atau dengan boros gitu, apa? Bros gitu kan. Sikat. Belum hilang bros. Bahasa kampung saya bros itu. Apa bahasa Indonesia? Sikat. Astagfirullah. Dengan menggunakan sikat belum hilang, itu namanya ta'adzur. Ta'assur. Kalau ta'adzur itu kita potong baru hilang. Paham ya? Nah. Karena beda hukumnya nanti. Jadi kalau seandainya ainiyah ini tidak hilang wasafnya atau apa namanya? Jirimnya, kecuali dengan memakai sabun, wajib memakai sabun. Tapi syaratnya memakai sabun ini adalah kalau kita punya uang pula. Gitu. Nah, pertama uang kita tuh lebih daripada hutang. Tapi kalau kita punya hutang dan punya uang ini bisa digunakan untuk bayar hutang atau untuk membeli sabun menghilangkan najis ini, maka dibayarkan untuk hutang dulu. Nah. Atau uang itu juga lebih dari kepada kebutuhan diri kita, tapi kita butuh uang untuk bayar di khazinah umpamanya. Bayar igar gitu kan. ke Ustaz Wasid. Nah, maka enggak wajib membeli sabun. Dan atau orang yang wajib kita nafkahi umpamanya kan, Ustaz Wasid menafkahi keluarganya umpamanya. Masyaallah. Amin begitu kan? Atau untuk memberi makan atau minum hewan yang dihormati. Hayawanin muhtaram. Tahu enggak hewan muhtaram? Ya, termasuk manusia. Manusia kan hewan. Hewan lunatik. Kucing, dengan anjing, anjing biasa, tapi anjing yang gila tidak bukan hewan haram. Anjing gila, anjing yang gila. Anjing liar. Anjing liar. Itu disebut dengan al-fawasik al-khamsah. Yang kemarin saya Mustafa menyebutkan dalam dasar al-fawasik al-khamsah itu ghairu muhtaram. Anjing al-kalbul aqur, anjing yang apa? Anjing liar bias yang gila itu ghairu muhtaram. Kalau dia haus umpamanya kita punya uang sedikit pula, ini kalau kita kasih dia enggak bisa kita membeli sabun untuk menghilangkan najis mughalladhah. Enggak usah, biarkan dia mati itu. Ning mughalladhah. Tapi bahasanya jangan biarkan mati. Artinya jangan kita. Enggak, ya biarkan dia mati. Bahkan kita dianjur membunuhnya. Salah lu. Dianjur sekali membunuhnya. Ya kan? Yang kedua umpamanya adalah ular. Nampak ular kehausan. Kita punya uang untuk beli sabun menghilangkan najis umpamanya. Ya kan? Enggak, beli sabun biarkan ular itu mati. Atau apa namanya lagi? Kelejengking. Sama juga, demikian juga kelejengking. Apa lagi? Hah? Tikus. Terakhir? Seandainya masih ada to'amnya, dia udah hilang nih anunya. Jirimnya udah hilang. Launnya udah hilang. Raihnya tidak ada lagi. Tapi kalau seandainya kita cicipi masih ada. Seandainya masih ada. Ya kan? Maka tempat itu tidak suci, masih belum suci. Kenapa? Karena to'am itu mudah dihilangkan ghalibnya. Ya. Kemudian selanjutnya pembahasan ta'azzur dan ta'assur tadi. Seandainya to'amnya tidak ta'azzur dihilangkan. Ta'azzur paham ya, ta'azzur. Ta'azzur itu tidak bisa dihilangkan kecuali kalau dipotong. Ini masih ada rasanya. Warnanya sudah hilang. Raihnya sudah hilang, bendanya sudah hilang, tapi masih ada rasanya. Cara menghilangnya hanya dipotong. Nah, maka ufiya anhu. Ma'fu anhu, tapi dia tetap najis. Di bawah sholat tidak masalah. Berarti sholat dengan najis tapi haitsula murakhis. Itu makna haitsula murakhis tadi. Sah di bawah sholat karena ada najis yang ma'fu anhu. Paham ya? Nah, kalau masih ada ta'amnya tapi sulit sekali. Ta'azzur. Ta'azzur ya. Tapi kalau masih ada launnya atau rihnya bagaimana? Launnya saja atau rihnya saja. Bendanya tidak sudah hilang. Ya, tapi launnya masih ada atau baunya masih ada. Maka kita lihat. Nah, maka di sini berlaku ta'assur. Maka dalam permasalahan ta'assur ini hanya pada laun dan rih, tidak pada ta'am. Ya, permasalahan ta'assur nanti kita tulis. Ya. Maka kalau seandainya ta'assur sulit umpamanya menghilangkannya, menghilangkan laun turih ini, sulit ini sudah kita kikis tadi kan, kikis tadi. Kikis berulang-ulang kali tidak juga hilang, maka tidak masalah, lam yadurro, dibiarkan. Tapi kalau seandainya tidak sulit bisa dikikis, maka yadur, maka wajib dihilangkan. Ya kan? Maka itu benda najis. Tapi kalau seandainya dua-duanya tersisa, laun dan rihnya, tadi kan atau, sekarang dua-duanya bersamaan, maka kita lihat. Kalau di satu tempat, ya kan, satu tempat umpamanya, di situ launnya, di situ rihnya, maka ini bermasalah. Artinya itu benda itu najis. Tapi kalau beda tempat, satu di sini, maka sama dengan rincian yang tadi. Kita ulangi ya. Kalau seandainya kita telah bersihkan najis ini. Ini ada darah umpamanya, terkena darah. Lalu telah kita bersihkan ainnya. Telah kita bersihkan ausofnya, maka telah bersih. Tapi kalau masih ada ausofnya, apa yang tersisa umpamanya, masih ada to'amnya. Rasanya masih ada. Tapi ta'azzur kita membersihkannya. Tidak ta'assur. Kalau ta'assur, maka wajib tetap dihilangkan. Ya kan? Maka dalam permasalahan... Kenapa hapusnya? Dalam permasalahan at-ta'am, Yang menjadi patokan hanya apa tadi? At-ta'adzur. Apa definisi ta'adzur ini tidak bisa dihilangkan kecuali dipotong. Ya kan? Ini sudah hilang warnanya, baunya juga tidak ada lagi, tapi rasanya masih ada. Ya kan? Itu ta'adzur namanya. Maka kalau ta'adzur maka ufi anhu, ma'fu, maka termasuk najis ma'fu anhu. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada laun atau rihnya. Satu, dua. Ada launnya atau rihnya. Bukan dua-duanya ya. Ini beda. Ada laun atau rihnya. Maka berlaku di sini ta'assur. Apa? Ta'assur. Ta'assur ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan dikikis begitu. Kikis tiga kali, empat kali gitu. Paham ya? Ah, maka kita lihat. Ya, kita lihat. Kalau seandainya ta'assur, nah ya. Kalau seandainya ta'assur, ta'assur umpamanya. Ta'assur. Maksud ta'assur adalah tidak bisa dihilang kecuali dikikis sebanyak lebih tiga kali begitu kan, maka dimaafkan. Nah, maka dimaafkan. Tapi kalau seandainya dia tidak ta'assur. Tidak ta'assur maksudnya bisa dihilangkan dengan dikikis dan seperti itu, maka dia itu najis. Maka mesti dihilangkan laun dan rihnya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya dua-duanya laun tambah rih umpanya. Laun dan rihnya ada. Maka kita rinci. Seandainya fi mahallin wahid. Satu tempat di situ baunya, di situ warnanya. Nah, maka ini bermasalah. Nah, ya, maka ini bermasalah. Artinya bermasalah ini disebut sebagai najis. Maka wajib dihilangkan bagaimanapun caranya 20 kali, 30 kali, 40 kali. Tapi kalau tidak fi wa illa artinya tidak di satu tempat. Di sini satu, ini warnanya di sini anunya, maka tidak masalah. Padahal kita sudah kita bersihkan maka tidak masalah. Artinya sah kita bawa salat tempat tersebut atau badan tersebut atau pakaian tersebut atau sajadah tersebut atau peci tersebut atau mukena tersebut. Apalagi? Semuanya. Kemudian yang terakhir adalah yang hukmiyah. Kan najis mutawassithah ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Hukmiyah itu maksudnya adalah allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Tidak ada ain. Tidak ada ben ainnya lagi. Dan tidak ada juga awsafnya. Tidak ada rihnya, tidak ada ta'amnya, tidak ada launnya. Tidak ada semua. Tata caranya hanya bijaril ma'i alama tanajjasa. Kita alirkan saja air terhadap apa yang terkena najis itu. Yeah. Maksudnya mengalirkan air ini adalah ini. Oh, dah hilang dia. Sayalan ini tadi. Ya, sayalan ini. Ya kan? Apakah wajib bifi'lin sayalan? Tidak. Maka kita buat sayalan. Bukan isalah. Boleh dengan hujan sendiri menghilangkan gitu kan. Ulang yang menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Menghilangkan najis itu sah. Ini kena najis kencing si Faris lagi. Bukan Faris. Kencing si Fulan di sini. Di tembok ini. Lalu dihapus oleh hujan. Sah. Kalau kita siram sah. Gitu. Maksudnya tidak disarankan fi'lul fa'il. Boleh sendiri ya. Itu maksudnya. Sayalan. Bukan isalah. Paham ya? Tapi, nah ini syarat yang penting ini, yang terakhir. Disyaratkan dalam menghilangkan najis itu, air yang didatangkan bukan air yang, air yang didatangkan ke sana bukan air, bukan. Air yang datang bukan air yang didatangkan. Jadi air yang disiramkan bukan najis itu yang dimasukkan ke air. Paham ya? Jadi disyaratkan air itu warid bukan maurud. Nah, kalau dalam kitab bertemu itu bahasa warid, maurud itu maknanya. Disyaratkan air itu yang warid alal mutanajis. Bukan air itu maurud minjatil mutanajis. Datang mutanajis ke air itu. Paham ya? Nah, jadi air yang didatangkan. Berbeda kalau seandainya tempat itu besar, kolam. Masukkanlah baju yang kena najis itu. Kita pun terkena najis masuk, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Paham sampai di sini ya? Nah, maka pertanyaan terakhir. Seandainya tembok kita terkena najis. Ya, tembok kita terkena najis. Maka bagaimana tata cara membersihkannya? Ah, ditanya dulu. Nah, ya kan? Kita lihat dulu. Apakah tanah ini atau tempat yang terkena itu adalah keras atau tidak keras? Sulb atau gersulb, ya kan? Ada yang keras umpamanya, seperti yang apa namanya? Ini yang di bawah ini tembok, keramik, seterusnya gitu kan. Atau tanah, umpamanya tanah kan menyerap dia. Nah, maka kita lihat. Seandainya dia itu adalah apa namanya? Ma'iat, apa tadi? Keramik tadi. Astagfirullah. Padat, keras seperti itu. Nah, maka kita lihat apa najis yang ada di sana. Nah, kita maka kita lihat rincian tadi. Apa yang najis ada di sana? Apakah najisnya adalah najis mutawasithah? Najis mutawasithah, mughalladhah atau apa di sana? Kalau mughalladhah maka 7 kali. Mutawasithah maka dengan biasa, ingat melihat ainiyah hukmiahnya. Kalau mukhaffafah maka dipercikkan, dihilangkan ainnya dulu. Maka pertama dihilangkan ainnya. Begitu kan? Maka dihilangkan ainnya. Setelah dihilangkan ainnya, maka dilihat apakah masih ada ta'amnya, jirimnya, awsafnya atau tidak. Kalau ada jirim atau awsafnya, maka dihilangkan. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan salah satu cara yang tadi. Hanya disiram saja umpamanya. Kalau apa namanya? Bukan contohnya adalah apa nama gaib daripada manusia. Itu kan najis mutawasithah. Ya kan najis mutawasithah. Kita bilang kan ainnya cukup kita siram. Kalau dia itu hukmiyah, telah hilang umpamanya. Tapi kalau masih ada ainnya dihilangkan semuanya ain itu, mesti dihilangkan ainnya, ya kan? Kemudian disiram. Paham enggak? Kalau ainiyah kalau hukmiyah cukup disiram saja. Walaupun sekali, cukup dibiarkan. Contohnya ini. Udah enggak ada lagi, tapi di sini yakin ada kencing dia tuh. Kencing si Moli itu. Hilang, tapi enggak ada lagi ainnya. Cukup disiram. Sekali saja. Loh, kemana airnya? Cukup disiram seperti itu. Itu agama mengatakan cukup disiram. Kan airnya di situ, ya cukup disiram. Paham ya? Jangan ragu-ragu. Tapi kalau seandainya dia itu menyerap ke bawah, begitu juga. Tidak mesti juga di setelah disiram itu kita cangkul ini bagian tanah itu tidak mesti juga. Ya kan? Cukup dihilangkan ainnya itu, maka dilihat apakah masih ada ainnya atau tidak. Paham ya? Sesuai dengan tata cara tadi. Kalau dia najis mughalladhah, ya kan? Maka salah satu dengan 7 kali siraman, salah satunya dengan tanah menggunakan yang dicampur dengan air, ya dicampur dengan tanah, yang dicampur dengan tanah. Kalau najisnya hukmiyah, najisnya mukhaffafah adalah dengan cara rosh saja. Tapi wajib dihilangkan ainnya dulu, ya kan? Kalau seandainya masih basah, umpamanya bisa diperas atau di tajfif, dikeringkan, ya kan? Kalau najis itu adalah mutawasithah, maka lihat apakah ainiyah atau hukmiyah. Ainiyah yang ada jirimnya atau ada wasofnya. Kalau seperti itu, maka mesti dihilangkan. Kalau butuh pada sabun, wajib menggunakan sabun. Kalau masih tinggal ta'amnya bagaimana? Maka kita lihat. Kalau ta'adzur itu tidak bisa kecuali dipotong, maka tidak masalah, ya kan? Kalau masih sisa launnya atau rihnya bagaimana? Dilihat. Apakah ta'asur atau tidak ta'asur? Sulit umpamanya, maka sah, tidak masalah. Lam yadur. Kalau sulit, maka tidak masalah. Kalau sulit, maka lam yadur. Ya kan? Artinya, boleh kita bawa sholat. Tapi kalau tidak sulit, maka yadur. Kalau dua-duanya, ya kan? Laun dan rihnya, maka kita lihat. Apakah di satu tempat atau di dua tempat? Kalau di satu tempat, maka yadur. Kalau di dua tempat berbeda, maka di sini kita ada najis di sini. Tapi di sini hanya launya tinggal rihnya, maka tidak masalah. Ya kan? Paham ya? Kalau dia tuh najisnya adalah hukmiyah, tidak ada ainnya, tidak ada rihnya, tidak ada semuanya. Hilang semuanya. Maka hanya dengan disiramkan. Di sini pernah kencing mulut. Hanya disiram, Bika. Hanya disiram. Tidak ada bau, tidak ada semuanya. Cukup disiram saja. Paham ya? Ya, wallahu a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma salli